إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدنا جماعة رحمني ورحمكم الله وبارك الله في وفيكم pada hari yang mubarak ini di tempat yang penuh berkah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ibadah yang diberkahi yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pemilik keberkahan senantiasa melimpahkan dan mencurahkan keberkahannya kepada kita sekalian di dalam umur kita, di dalam waktu kita, di dalam harta kita. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini khususnya di tengah-tengah kaum muslimin atau manusia di akhir zaman dalam rangka di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'istu li utimma makarimal akhlak." Sesungguhnya saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. Dan di antara akhlak yang sangat dituntunkan, kepribadian yang sangat dipuji di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tawadhu, rendah hati. Sebaliknya, di antara sifat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah sifat menyombongkan diri. Maka pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyinggung begitu tinggi keutamaan sifat tawadu' rendah hati dan begitu buruk dan jeleknya bahayanya sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rasa tawadu, rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamuhumul jahilun qalu salama." Dan hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih disebutkan nama Allah itu Ar-Rahman, menunjukkan bahwa hamba ini diliputi dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? yang digelari oleh Allah Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardh, mereka yang berjalan di muka bumi. Haunan, dengan penuh rasa rendah hati. Tawadhu, tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka diseru oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dengan ucapan-ucapan kasar, menghina, mencaci maki, qalu salama, mereka menjawab ucapan yang selamat dari keburukan, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik. Ini orang-orang yang tawadhu, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, dan diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya, dia berjalan di muka bumi dengan penuh rasa tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Dan apabila dicela, dihina, diajak bicara oleh orang-orang jahil dengan kejahilannya, dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Selamat dari caci makian, hinaan, tidak membalas, karena dia paham bahwasanya ini orang yang jahil dan tidak paham, orang yang bodoh. Dia tidak membalas caci makian tersebut, namun dia balas dengan ucapan-ucapan yang bijak, yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada." Itu adalah negeri akhirat yang kami siapkan untuk mereka-mereka yang tidak memiliki ambisi kesombongan, ambisi keangkuhan, dan tidak melakukan penrusakan di muka bumi. Baik penrusakan secara hissi ataupun maknawi. Untuk mereka adalah negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di akhirat didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki ambisi kesombongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana kasat sadaqatu min mal, wa ma zadallahu afwan illa izzan, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ah." Tidak akan berkurang, kata Nabi, harta itu dengan sedekah. Tidak akan berkurang. Hakikatnya justru bertambah. Ditambah di dunia dan ditambah di akhirat. Dan tidaklah seorang hamba ditambah rasa maafnya kecuali Allah pun akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada seseorang yang tawadhu, yang rendah hati, kecuali Allah pasti angkat dia. Ya, dia rendah hati. Dia berilmu tapi dia tidak banggakan dan dia tidak sombongkan keilmuannya. Dia diberikan kekayaan oleh Allah, namun dia tidak banggakan kekayaannya. Dia sadar itu adalah nikmat yang merupakan ujian yang akan dia pertanggungjawabkan. Dia diberikan kegagahan, dia diberikan fisik yang kuat, kekuatan, dia diberikan jabatan dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya, dia tidak banggakan, bahkan dia tawadhu. Dia rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dia sadar ini adalah ujian. Iya. Tidak perlu dibanggakan, tidak perlu disombongkan. Dia sadari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah lah yang mengaturnya sehingga dia mendapatkan kenikmatan. Iya. Dan kelebihan-kelebihan duniawi tersebut, maka yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia tawadhu. Maka Allah akan angkat derajatnya. Orang-orang yang seperti ini. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Bangga dengan apa yang Allah titipkan kepada mereka sebagai ujian. Orang-orang yang jahil. Allah berfirman, "Fa'ammal insan. Fa'ammal insanu idza ma btalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Fa'ammal insan idza btalahu rabbuhu. Apabila Adapun manusia apabila diuji oleh Allah, ujian. Fakramahu, Allah muliakan dia, diberikan kedudukan, jabatan di dunia. Jadi anggota dewan, jadi camat, jadi ya, presiden, gubernur. Ibtalahu, Allah uji dia dengan kemuliaan-kemuliaan berupa jabatan di dunia. Wa na'amahu, dan diberikan nikmat-nikmat dunia, diberikan mobil, rumah mewah, kesehatan, ya, keluarga besar, garis keturunan yang bagus, keturunan andik keren, dan seterusnya dia katakan, Rabbi akraman, Allah memuliakan. Dia nilai kemuliaan tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan dunia tadi. Akhirnya dia bangga. Ya, saya dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, wa amma idza mubtalahu. Wa amma idza mubtalahu rabbuhu. Adapun apabila Allah memuji mereka, faqadara lahu rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Kemudian dibatasi rezekinya, dipersempit. Ya, dia miskin. Wa idza batalahu rabbuhu, dan apabila Allah, ya, Tuhannya mengujinya. Ya. Dan dibatasi rezekinya, dia katakan rabbi ahanan, Allah menghinakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita tidak perlu kita sombongkan. Dan itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah ataupun kehinaan. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Iya, walaupun Anda manusia yang paling miskin. Iya. Memiliki nasab keturunan yang paling rendah di masyarakat. Tidak memiliki apa-apa dari kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, perhiasan dunia ini. Selama Anda bertakwa kepada Allah, maka Anda adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka di dalam hadis tadi, di antara keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa. Siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, bukan karena pencitraan, tapi karena Allah semata. Ya, bukan karena mau pemilihan presiden, ya, mau pemilihan gubernur, anggota dewan, pencitraan, tawadu. Dia rendah hati karena manusia. Dipotret, ya, ditampilkan, disyotin. Bahasanya ini orang yang bergaul dengan masyarakat, yang berbaur, yang tawadu. Tidak sombong dan seterusnya, bukan. Wa ma tawadu ahadun lillah, karena Allah. Bukan karena mengharapkan pujian. Memang dia rendah hati karena Allah. Maka orang yang seperti ini, illa rafa'ah, pasti Allah akan mengangkatnya. Dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia. Iya, di dunia dan di akhirat. Namun pertanyaannya, jemaah sekalian, apa sih tawadu itu? Rendah hati itu apa? Apakah harus berpakaian yang kucel? Pakaian yang robek-robek? Yang kusut? Ya? Apakah tidak boleh kita menggunakan kendaraan yang bagus, rumah bagus? Bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratan minal kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Selama seseorang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Ya. Walaupun sebesar biji zarrah. Maka ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innar rajul la yuhibbu ay yakuna sabu hasan wa na'lahu hasan." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, seseorang itu senang pakai baju yang bagus. Pakai sandal yang bagus, pakai sandal yang indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan senang dengan keindahan. Bukan itulah, bukan itu kesombongan. Bukan orang yang memakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai mobil bagus, rumah yang bagus, kemudian dikatakan dia sombong. Tidak. Bukan dari penampilan zahir. Iya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nar. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itulah kesombongan. Itulah makna kesombongan. Maka ketika ada orang, dia miskin, pakaiannya ya compang-camping, ya tidak memiliki kendaraan, dia jalan kaki. Ya. Bahkan kalau dia lewat, mungkin dia patah-tabe. Ya, dengan penuh kerendahan, ketawaduhan. Seperti orang yang wajahnya ya selalu berseri, tidak pernah garang mukanya. Tapi ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan kebenaran, dia tolak. Tidak mau sholat. Ya, tidak mau puasa di bulan Ramadan. Tidak mau menerima kebenaran. Inilah hakikat orang yang sombong. Karena kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, dua syaratnya. Dua cirinya. Ya, yang dinamakan orang yang sombong, ketika disampaikan kebenaran dia tolak. Dan kebenaran sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka orang yang tawadu hakikatnya adalah mereka yang menerima kebenaran dari manapun itu. Walaupun datang dari anak kecil. Dia sudah sepuh. Ya, rambutnya sudah beruban. Bahkan dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis. Dia keliru satu permasalahan. Disampaikan oleh anak kecil. Ya, kekeliruannya anak kecil ini. Dia sampaikan dengan ilmiah. Di atas ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dia terima. Maka inilah orang yang tawadu. Orang yang rendah hati. Menerima kebenaran. Sekalipun dari bocah yang masih kecil. Al-kibar batarul haq. Ya, kesombongan adalah menolak kebenaran. Bagam tunas. Dan merendahkan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Miliki sifat ini. Miliki sifat ini. Tawadu. Rendah hati. Siap menerima kebenaran. Walaupun dari anak kecil. Walaupun dari orang yang lebih rendah. Ya, kedudukannya dibanding kita. Kita adalah pejabat. Kebenaran datang dari orang miskin. Ya, dari rakyat jelata. Terima kebenaran tersebut. Sebagai bentuk kerendahan hati dan tawadu kita. Dan jauhi sifat merendahkan manusia. Menganggap enteng manusia. Setinggi apapun ilmu kita. Dan hakikatnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin rendah dan tawadu. Ya. Semakin tawadu. Sebagaimana padi semakin berisi, semakin menunduk. Tidak menolak kebenaran. Dia semakin terbuka hatinya untuk menerima kebenaran tersebut. Sekalipun dibawakan oleh anak yang kecil atau lebih rendah dari. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang-orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang menyombongkan diri akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Allah akan menjadikan manusia benci dan tidak mencintainya. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh masyarakat. Makanya orang yang ingin mencari kedudukan di negeri ini, ya, ingin menjadi caleg, ya, mencari jabatan, ketika mendekati pemilu, dia akan berusaha menjadi orang yang tawadu, sekalipun hatinya sombong, ya. Karena dia tahu bahwasanya kesombongan dibenci oleh manusia. Kesombongan dibenci oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu benci. Kepada orang-orang yang sombong. Dan di akhirat, orang yang sombong ini. Ya, bukan sekedar terhalangi masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata Nabi SAW. Namun juga dia akan dibangkitkan. Seperti makhluk yang sangat kecil. Seperti semut. Kemudian dia akan diinjak-injak oleh manusia. Dihinakan. Sebagai balasan terbalik dari ketika dia menyombongkan diri di dunia. Ketika dia menyombongkan diri di dunia. Seakan-akan dia adalah orang yang hebat, orang yang paling jago, orang yang paling pintar, orang yang paling kaya. Maka di akhirat akan dibangkitkan. Menjadi makhluk yang sangat kecil. Bagaikan semut. Kemudian diinjak-injak oleh manusia pada hari kiamat. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam aman la nabi ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana hakikat daripada sifat tawadu atau rendah hati ini. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, kalau kamu ingin menjadi orang yang tawadu, hakikat tawadu itu ketika engkau keluar dari rumah, tidaklah kamu bertemu dengan seorang muslim kecuali kamu menganggap, memandang orang tersebut lebih tinggi dan lebih mulia dibanding dirimu. Setiap kita bertemu dengan orang, seorang muslim, kita anggap dia lebih mulia dibanding diri kita. Itulah tawadu, jemaah sekalian. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian itu ada contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Beliau diberikan kedudukan di dunia menjadi khalifah kaum muslimin. Nabi yang termulia, penghulu para nabi. Bersamaan dengan itu beliau memiliki sifat yang sangat tawadu. Kata Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru al-ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menziarahi orang-orang Ansar, memberikan salam kepada anak kecil. Beliau nabi, pimpinan negara, memberikan salam kepada anak kecil dan mengusap kepala-kepala mereka sebagai bentuk tawadu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membatasi diri dengan sekalipun terhadap anak kecil. Beliau tidak bergaul hanya kepada pemerintah, pejabat, kepada para sahabat, tidak. Sekalipun anak kecil, beliau pegang kepalanya, beliau usap. Dan Arwah Ibn Zubair rahimahullahu taala bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Makan yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai ummul mukminin? Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah bersamamu di rumah. Kata Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian dalam membantu saudaranya, dalam membantu keluarganya. Yakhsafu na'lahu, beliau menempel atau menjahit sendalnya. Wa yukhitu saubahu, beliau menjahit bajunya. Wa yarfa'u dalwah, beliau sallallahu alaihi wasallam menimba air. Beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang termulia menimba air. Begitu tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat lain Aisyah ditanya, kata beliau, "Kana fi mihnati ahlihi." Rasulullah itu kalau di rumah dia membantu istri. Dia tidak gengsi mentang-mentang kita sebagai seorang suami yang bekerja di luar, kita membiayai menafkahi istri sebagai kepala rumah tangga, kita menyombongkan diri, tidak tawadu, tidak rendah hati kemudian membantu istri. Tidak. Sungguh teladan kita yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah beliau membantu istrinya, pekerjaan rumah istrinya. Wa idza jaa waqtu shalah, idza hadarat shalah, kharaja ila shalah. Ketika masuk waktu salat, beliau tinggalkan rumahnya menuju ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Demikianlah potret bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya memberikan teladan akhlak yang terbaik buat kita sekalian untuk kita contoh. Khususnya sifat tawadhu dan jauh dari sifat kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai teladan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan memberikan rezeki kepada kita agar mendapatkan akhlak yang mulia, diberikan sifat tawadhu dan dijauhkan dari sifat kesombongan sekecil apapun itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita untuk selalu menapaki setiap langkah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan rezeki berupa taubat nasuha sebelum meninggal dan menjadikan akhir dari ucapan kita